Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lanjutkan pembahasan di halaman 72 yaitu tentang al-maf'ulu fih. Maf'ul fih. Al-maf'ulu fihi ismun mansubun yudhkaru li bayani zamani fi'li au makanihi ay yak'u fi jawabi mata au aina tammal fi'lu. Maf'ul fih adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu fi'il dan tempatnya atau tempatnya ay yak'u fi jawabi mata atau sebagai jawaban mata kapan. Au aina di mana tammal fi'lu ya untuk menyempurnakan fi'il. Wa yusamma al-maf'ul wa yusamma al-maf'ulu fihi zarfa zamanin idza dalla ala zamani wuqu'il fi'li wa yusamma zarfa makanin idza dalla ala makani wuqu'ihi. Maf'ul fihi disebut juga dengan zarf zaman ketika dia menunjukkan waktu terjadinya suatu fi'il dan disebut zarf makan ketika dia menunjukkan tempat terjadinya suatu fi'il. Mislu safarat at-ta'iratu lailan, pesawat itu melakukan perjalanan pada malam hari. Lailan di sana sebagai zarfu zamanin mansubun bil fathah. Ya, waqafa at-talibu amama al-mudarrisi. Ya. Pelajar itu berdiri di hadapan seorang guru. Amama zarfu makanin mansubun bil fathah. Ya. Amama di sana sebagai zarf makan mansub dengan fathah. Itu yang pertama. Yang kedua, ahammu dzurufi zamani hiya. Ya, zarf zaman atau keterangan waktu yang penting di antaranya adalah saatan, ya saatan itu artinya sesaat atau dulu sesaat karena belum ada jam. Adapun sekarang ketika udah ada jam, saatan itu dimaknai dengan sejam. Ya. Lalu yauman itu artinya sehari, ya usbu'an itu seminggu, ya syahran itu sebulan, ya sanatan setahun, sobahan pagi, lalu masaan itu sore, lalu zuhran itu zuhur, lailan itu malam, godan itu besok, ya lalu lahzoh, ya lahzotan itu baru sesaat, ya burhat burhatan itu sesaat, muddatan ya itu selama, mudah hina, hina itu ketika, ya fatrah, ya fatrah itu selama, lalu qabla itu sebelum, ba'da, ba'da sesudah atau setelah, ya tiwalu selama, ya tiwal, tiwalu itu sepan lama atau sepanjang, ya. Lalu asna'a, asna'a itu di sela-sela, ya. Asna khilala juga di sela-sela. Yang ketiga, ahammu dzurufi makanin. Ahammu dzurufi makani, ya. Dzaraf-dzaraf tempat yang penting ya adalah amama, amama itu di depan, ya. Waro'a itu di belakang, ya. Lalu ada khalfa di belakang, yamina itu di kanan, lalu ada ya yasara, yasara itu di kiri, ya dashimal, ya yasara shimala itu utara, januba selatan, syarqa timur, ya syarqa timur, gorba itu barat, ya. Lalu ada wasata itu tengah, artinya fauqa di atas, ya Lalu qarba itu dekat, tahta di bawah, baina di antara. Lalu ada inda di sisi, lada di sisi, tilqa'a di arah, tujaha itu di arah. Lalu nahwa itu arah. Ya, nahwa itu arah atau di arah. Haula itu di sekitar, ya. Duna, ya, duna itu di bawah, ya. Mila itu mil, ya. Farsakh itu satu farsakh, kilometron itu satu kilometer. Selanjutnya tanqasimu zurufu zamani wa zurufu makani ila, ya, zaraf zaman dan zaraf makan itu terbagi menjadi yang pertama zurufun mutasarrifatun, zaraf yang bisa ditanwin, zaraf yang bisa ditanwin, wa hiya ma yusta'malu zarfan wa ghayra zarfin, ya, zaraf yang bisa ditanwin itu adalah yang beramal sebagai zaraf dan bisa juga beramal selain zaraf, ya, bisa beramal sebagai zaraf atau bisa beramal tidak sebagai zaraf. Wa min hadzurufi, dan di antara zaraf-zaraf ini antara lain adalah, ya, yauma, ya, hari syahrun, ya, artinya udah, ya, artinya sudah disebutkan di atas, yauma syahran sanatan usbu'an sa'atan sabahan masa'an zuhran lailan lahzatan burhatan milan farsakh farsakhan kilometran yamina yasara wasata shimala januba syarqa guruba atau garba. Wahadihi zurufi yumkinu an tusta'mala zarfan ay lidalalati ala zamanin aw makanin wuku, ya, ay lidalalati ala zamani aw makani wuku ilfi'li wabitali takunu mansubatan bi'tibarin bi'tibariha maf'ulan fihi, ya. Zaraf-zaraf ini bisa digunakan sebagai zaraf yang menunjukkan kepada waktu atau tempat terjadinya fi'il, ya, dan kemudian dia i'rabnya mansub sebagai maf'ul fi. Mithlu, contohnya, ya, sa'azuruka yauma jumu'ati, aku mendatangimu pada hari Jumat. Yauma di sana sebagai zaraf atau maf'ul fi. Ya. Lalu tugharridu tuyuru sabahan, ya, burung-burung itu berkicau di pagi hari. Lo istamarra al-zilzalu lahzatan. Istamarra al-zilzalu lahzatan. Ya, gempa itu berlangsung lahzah itu sesaat. Maka lahzah sabahan di sana adalah maf'ul fi yang menunjukkan, ya, satu waktu, ya, satu waktu. Contoh yang lain itu sirtu kilometron, aku berjalan sejauh satu kilometer. Ya, kilometer, ya, kilometron di sana itu sebagai maf'ul fi. Taqa'u sina'u syarqa, ya. Taqa'u sina'u syarqa qinatis Suwis, ya. Taqa'u sina'u syarqa qinatis Suwisi. Semenanjung Sinai itu terletak di timur terusan Suez, ya. Taqa'u sina'u syarqa qinatis Suwisi. Ya, syarqa di sana itu sebagai maf'ul fi. Selanjutnya kama yumkinu an tustamala ghayra zarfin wa bittali turabu bihasabi mauqiha fil jumlati, ya, mubtadaun au fa'ilun ila akhir, ya. dan sebagaimana juga bisa digunakan sebagai yang bukan zorof dan di i'rab menurut kedudukannya dalam kalimat, ya bisa menjadi mubtada, bisa menjadi fa'il, atau bisa menjadi atau dan seterusnya, ya dan seterusnya. Mislu sebagaimana contoh, ya sebagaimana contoh al kilometru alfu metrin, ya al kilometru, ya al kilometru alfu metrin, satu kilometer adalah 1000 meter. Ya al kilometru di sana bukan sebagai maf'ul fih namun sebagai mubtada marfu'un bidhammah. Contoh yang lain, ja'a yaumul jumu'ati, telah, ya hari Jumat telah datang. Ya yaumul di sana bukan maf'ul fih karena tidak menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat. Ya ja' yaumul di sana sebagai fa'il marfu bidhamma. Selanjutnya asyarku, ya asyarku mahdul adyani as-samawiyyati, timur ya adalah tempat munculnya agama-agama samawi. Ya asyarku di sana sebagai mubtada marfu bidhamma bukan sebagai maf'ul fih karena tidak menunjukkan keterangan, ya tidak menunjukkan keterangan waktu atau tempat, ya untuk menjelaskan ya waktu atau tempat terjadinya suatu fi'il. Ya di sana tidak ada, tidak syarku di sana tidak menjelaskan tempat atau waktu terjadinya fi'il sebagaimana definisi maf'ul fih. Selanjutnya yang B, ya yang pertama itu pembahasan tentang zorof mutasarif, lalu yang B itu B zurufu ghoi zurufun, ya atau zurufu ghoyil mutasarrifatin la tusta'malu illa zarfan wa min hadhihi zurufi, yang B itu zarf ghoyil mutasarrif itu tidak bisa dipakai kecuali hanya sebagai zarf saja. Nah zarf-zarf ini diantaranya adalah hinun, ya hina. Sebenarnya hinun itu ada yang bisa dibaca hinan, bisa dibaca hinun dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya dia masih mutasorif, ya bisa ditanwin. Namun ya itu karena beliau memasukkannya di sini hinun, ya nanti perlu dicek lagi. Ba'da asna'a khilala tiwala waro'a khalfa fauqa tahta baina inda lada tilqa'a tujaha nahwa hauladuna, itu zorof-zorof di atas itu ghoiru mutasarrif alias dia beramal hanya sebagai zorof saja, hanya beramal sebagai zorof saja. Wazzuruful madhukuratu takunu daiman mansubatan ala zarfiyyati aynama waqa'at fil kalami wahiya. Ya, zorof-zorof tersebut di atas itu selalu mansub selamanya sebagai zorof dimanapun ya letaknya dalam satu kalimat, ya. Dan perinciannya wahia yang pertama, ya imma antaqa'a antaqa'a maf'ulan fihi ay tadullu ala zamanin au makanin, atau aita dulu ala zamani au makani wuku il fi'li wa takunu masbuqatan di fi'lin wa bittali takunu mansubatan. Ya pertama sebagai maf'ul fih atau menunjukkan pada waktu atau tempat terjadinya suatu fi'il, ya dan didahului oleh fi'il, ya kemudian, ya kemudian menjadi mansub i'rabnya. Contoh tatiru ta'iratu fauqal fauqal sahabi, tatiru ta'iratu fauqal sahabi, pesawat-pesawat itu terbang di atas awan. Maka fauqa di sana sebagai zorof zaman makan maf'ulun fih mansubun bil fathati. Yang kedua, perincian yang kedua, au taqa'u khabaran lil mubtada'i aw sifah, ya jadi maf'ul fih atau zorof atau maful fi atau zarf yang ghairu mutasarrif, yang beramal hanya sebagai zarf saja, itu bisa ya terletak atau menjadi khobar mubtada atau sifat ya, dan ya dia mansub dengan fiil yang dihapus ya, dan dia mansub ya oleh fiil yang dihapus secara wajib ya, wa takunu mansubatan bi fi'lil mahdzuf fin wujuban ya, mislu ya. Jadi pada di sini tuh zaraf itu bisa jadi ya, bisa jadi khobar ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa khobar itu ada khobar ghairu mufrad. Nah, ghairu mufrad itu khobarnya bentuknya zaraf ya, seperti qama al-ustadzu amama tilmidz ya, amama di sana zaraf, cuman amama di sana juga sebagai khobar ghairu mufrad ya. Zaraf itu bisa jadi hal, juga bisa ketika sahibul halnya ma'rifat ya. Zaraf juga bisa jadi sifat ketika sahibul halnya nakirah, dan masih banyak lagi ya. Di sini mislu al jannatu tahta aqdamil ummahati ya, al jannatu tahta aqdamil ummahati, surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu ya. Tahta di sana zaraf, dan tahta di sana juga sekaligus menjadi khobar, yaitu khobar mubtada, mubtadanya itu al jannatu, dan atahta zaraf ya, zaraf makan maf'ulun fi ya, zaraf makan khobarun wa huwa mansubun bil fi'lil mahdzufin wujuban takdiruhu tastaqirra ya. Tahta sebagai zaraf zaman, zaraf makan sebagai khobar mansub dengan fiil yang dihapus secara wajib, yaitu fiilnya ditakdirkan tastaqirru, artinya terletak, atau fiil madinya istaqarra, terletak. Jadi seolah-olah ada fiil yang dihapus ya, al jannatu tastaqirru tahta aqdamil ummahat, seolah-olah seperti itu. Atau al-jannatu istaqarra tahta aqdamil ummahat, cuman fiilnya itu dihapus ya. Lalu selanjutnya ya, contoh yang lain ya, marartu bi rajulin indaka, inda di sana zarfu makanin sifatun ya, inda di sana zarf makan bisa sebagai sifat bagi rajul ya, bagi rajul. Wa huwa mansubun bi fi'lil mahdzufin wujuban takdiruhu istaqarra ya, dan dia mansub dengan fi'il yang dihapus secara wajib, tersiratnya atau takdirnya fi'il istaqarra. Jadi seolah-olah marartu bi rajulin istaqarra indaka, aku berpapasan dengan seorang pria yang terletak di sampingmu. Selesai pembahasan tentang maful fih. Lalu di sini ada malhudhatun, catatan ya. Hamzah atau a yajuzu jarru az-zurufu ya. Yajuzu jarru az-zurufu ghairu mutasarrif bimin. Ya, zaraf-zaraf yang tidak bisa ditanwin ya, yang hanya beramal dengan apa, kecuali yang tidak beramal kecuali hanya sebagai zaraf, itu boleh di jerkan dengan min. Semisal ya, firman Allah Ta'ala kul kullu min indillah ya, katakanlah bahwa semuanya milik di sisi Allah atau milik Allah, surat An-Nisa ayat 78 ya. Maka indi di sana bisa majrur ya dengan min ya, bisa majrur dengan min, itu boleh. Sirtu min waraihi ya, aku berjalan ya, aku berjalan di belakangnya ya. Waro'i itu ghairu mutasarrif, zaraf ghairu mutasarrif, namun bisa dijerkan dengan huruf jar min. Lalu alba'u hunaka ba'du zurufin mabniyatin ay la yataghayyaru akhiruha بتغيير موقعها في الكلام ومنها حيث أمسي الآن. Yang B adalah ada diantara sebagian zaraf yang mabni atau yang akhirnya itu tidak berubah, ya, walaupun berubah kedudukannya dalam kalimat, semisal haisu, ya, haisu itu mabni, ya, haisu itu mabni. Ini catatan, ya, jadi catatan ke B itu ada zaraf yang mabni dan tidak berubah akhirnya walaupun kedudukan dalam kalimat itu berubah-ubah. Semisal haisu, haisu ini biasanya zaraf dan setelahnya itu mudhaf ilaih. Jadi haisunya itu sering menjadi mudhaf dan ada mudhaf ilaihnya, dan biasanya mudhaf ilaihnya itu berupa apa atau berupa jumlah, ya. Mudhaf ilaihnya itu biasanya berupa jumlah. Amsi, amsi di sini maksudnya kemarin, ya. Yang hari sebelum sekarang, ya, kemarin. Al-ana itu mabni, artinya sekarang. Wa sayati syarhuha fil faslil tali al-khasi bil ismil mabni. Ya, akan datang penjelasannya dalam bab yang akan datang secara khusus pada isim-isim yang mabni. Selanjutnya yang C, al-ismul ladzi yali ayya zarfin yakuna daiman majruran bi'tibarihi mudhafan ilaih. Ya, ada isim setelah zaraf, ya, isim setelah yang ada setelah zaraf itu selalu majrur sebagai mudhaf ilaih, ya. Ya, jadi isim setelah zaraf itu majrur dengan mudhaf ilaih. Namun ini kalau memang dia membutuhkan mudhaf ilaih, ya. Bisa jadi, ya, seperti tadi, ja qama ustadzu amama tilmidzi. Ustaz berdiri di depan murid, amama tilmidzi, ya, tilmidz amamanya zaraf, tilmidzinya mudhaf ilaih. Tapi ada juga yang tidak mesti dimudhafkan, seperti sirtu yauman. Ya, aku berdiri, ya, atau aku berjalan pada suatu hari, ya, ya, tidak mesti yaumannya ada mudhaf ilaihnya. Ya, jadi yaumannya bisa berdiri atau menjadi zaraf sendiri. Ya, ya, de, ya, yang gede. Tadkhulu ma, ya, ala ba'di dzurufi mislu inda wa hina wa qabla wa ba'da wa duna. Ya, ma tambahan, sini ada ma zaidah, ya, itu tidak ada artinya dan biasanya fungsinya untuk menguatkan, itu bisa masuk kepada sebagian zorof, semisal inda, hina, qobla, ba'da, dan duna. Watakunu zaidatan wala tu'athiru alaiha wala taqufuha an amaliha ay an hadhihi zurufa tadillu mansubatan wa yadillu ismu alladhi qad yaliha mudhafan ilaihi majruran. Ya, jadi huruf ma itu ma tambahan, itu bisa masuk kepada sebagian zaraf, dan ma tambahan ini, ya, tidak ada, tidak memberikan pengaruh, ya, terhadap zaraf-zaraf tersebut yang disebutkan tadi, dan tidak menghalangi amalan, ya, yaitu zaraf-zaraf ini menjadi mansub dan isim setelahnya sebagai mudhaf ilaih yang majrur. Jadi benar-benar cuma nambah aja, mislu rajautuhu, ya, semisal rajautuhu an yahdura duna ma ta'khirin. Aku berharap, ya, bahwa dia hadir tanpa terlambat. Ya, duna di sana zaraf mansub, ya, dan ma adalah ma tambahan. Ya, duna zarfu mansubun wa ma zaidatun ta'khirin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Jadi cuman masuk aja du, harusnya kan rajautu ayyahdura duna ta'khirin, tapi boleh dimasukin ma, duna ma ta'khirin, artinya mungkin lebih tegas saja, cuman dia tidak merubah. Yang duna ya tetap mansub dan takhirin tetap majrur sebagai mudhaf ilaih, walaupun dia menghalangi antara mudhaf dan mudhaf ilaihnya. Jadi tidak menghalangi amalnya. Selanjutnya yang E, ya. Ya juzu idafatu ya'in musyaddadatin ila asma'il jihati al-arba'i fanakulu syamaliyun wa janubiyun wa syarqiyun wa gharbiyun, ya. Kita boleh menambahkan ya musyaddadah, itu ya yang bertasydid, kepada isim-isim arah yang empat, ya. Seperti kita mengatakan ya shimaliyun, ya janubiyun, syarqiyun atau gharbiyun. Artinya sama. Artinya sama, ya. Shimal, ya. Artinya tetap sama. Tidak ada perubahan, ya. Ya shimal itu utara, ya. Shimal, shimal, shimaliyun, yaitu kiri, ya. Lalu janubiyun, januba itu selatan, ya. Lalu syarqiyun itu timur, dan gharbiyun itu barat, ya. Barat. Jadi pada contoh, ya, yaqa'u sudanu januba misra au janubiyya misra. Sudan itu terletak di sebelah selatan, janub, ya, januba misra, sebelah selatan Mesir, atau menyebutnya dengan janubiyya misra, ya, janubiyya misra. Jadi di sini boleh dimudofkan, tapi maksudnya mudof di sini itu menambahkan, ya, kan, ya juzu idofatu ya'in, bukan mudof ilaih, tapi menambahkan ya bertasydid, karena kita tidak boleh memudofkan kepada huruf, ya, kita tidak boleh memudofkan isim kepada huruf ya, tapi ini idofah di sini dimaknai dengan arti yang menambahkan ya musyaddadah pada isim-isim arah yang empat. Ya shimal di sini utara, janub selatan, ya syarqun itu timur, gharbiyatun, ya gorban itu barat, ya. Selesai pembahasan tentang maful fi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.